Menghasilkan panen, nelayan pergi ke lautan tentu akan mendapatkan ikan, pedagang pergi ke pasar, pegawai kerja di kantor, semua mencari makan, aneka ragam pekerjaan. Hanya takwa nilai manusia di sisi Tuhan.